saudaraku, Cilo Manis si Manis Kiwi. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3 dari jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekord. Subscribe. Salam sih. Menghilang hati kita berdua.